kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunal Haris Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam bab ini beliau membawakan beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mendatangkan berbagai macam bentuk kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali dan juga akan diangkat derajatnya 10 tingkatan dan juga akan dihapuskan darinya kesalahan-kesalahan sebanyak 10 kesalahan. Nah, kita lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-644. Qala al-mu'allif al-imamul Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babu man dhukira indahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Bab yang berkaitan dengan man dhukira indah, barang siapa yang disebutkan di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi, akan tapi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Ini akan beliau sebutkan tentang bahaya atau ancaman yang akan didapatkan oleh orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan disebutkan di sisinya nama beliau alaihi salatu wasallam. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Abi ibnu Syaibah qala akhbarani Abdullah ibnu Nafi as-Sa'id an Isam ibn Zaid wa asna alaihi ibnu Syaibah khairan an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqa al-mimbar. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana ini, ada 3 tingkatan, tingkatan 1 2 3. Nah, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, falamma raqa ad-darajatal ula, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke tingkatan yang pertama, qala, beliau mengucapkan amin. Summa raqa as-saniyah fa qala amin. Demikian pula ketika naik yang tingkatan kedua, beliau juga sama mengucapkan amin. Summa raqa ats-tsalitsah fa qala amin. Demikian pula yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Maka ketika itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sampai sebanyak 3 kali ketika beliau naik mimbar, mereka pun bertanya, faqalu, ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin 3 marrat. Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Mengapa ya Rasulullah engkau mengucapkan demikian? Apa yang sedang terjadi? Apa alasannya? Mereka radhiyallahu ta'ala anhum ingin mengetahuinya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lamma raqitud darajatal ula ja'ani Jibrilu sallallahu alaihi wasallam faqala, syaqiya 'abdun adraka ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaitu ketika aku naik mimbar dan aku melangkahkan kakiku pada tingkatan yang pertama. Naam, tingkatan yang pertama, beliau menginjakkan kakinya di situ, malaikat Jibril alaihi salam beliau mendatangiku, datang kepadaku dan berkata, syaqiya 'abdun, celaka. Syaqi maknanya adalah celaka, seorang hamba yang dia adraka Ramadan, menemui bulan Ramadan, dia masuk ke dalam bulan Ramadan, fangsalakha minhu walam yughfarlah, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya. Naam, celaka hamba yang keadaan demikian, dalam artian apa? Ketika dia telah masuk ke dalam bulan yang mulia ini, naam, yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Naam, tentunya setiap hamba yang mukmin dia akan bergembira, dia akan senang. Bahkan Nabi SAW ketika memasuki bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan kepada para sahabat-sahabatnya. Naam, disambut bulan Ramadan dengan kegembiraan, dengan kesemangatan, dan dihidupkan bulan Ramadan tersebut dengan berbagai macam bentuk amalan ibadah dan amalan-amalan ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, meminta ampunan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari bulan Ramadan dalam keampanan, dalam keadaan maghfurun lah, dalam keadaan diharapkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan pula naam termasuk min utaqa'in nar, termasuk dari hamba-hamba yang dimerdekakan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba ini tidak, dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia masuk ke dalamnya, tidak semangat di dalam ibadah, bahkan tidak ada bedanya antara dirinya di bulan Ramadan atau sebelumnya. Kemaksiatan terus dia lakukan, perbuatan dosa dia tidak tinggalkan, amalan ketaatan tidak dia kerjakan. Maka hamba yang demikian, kata malaikat Jibril alaihi salam, syaqiya, dia dalam keadaan celaka, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, walam yughfarlah, dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengarkan ucapan malaikat Jibril alaihi salam ini, fakultu amin. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ucapkan amin. Naam, semoga keadaannya demikian. Allahumma stajib. Thumma qala, kemudian setelah aku naik tingkatan yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Demikian pula celakalah seorang hamba yang mana keadaannya adraka walidai, dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, ayahnya atau ibunya. Naam, falam yudkhilahul jannah, akan tapi keduanya tidak bisa menjadikan sebab untuk dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam keadaan apa? Dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak bisa membahagiakan kedua orang tuanya, atau bahkan dia kebalikannya wal iyadzu billah, berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sehingga dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, seharusnya dia bisa bertambah baktinya kepada kedua orang tuanya, seharusnya dia bisa berkhidmat kepada kedua orang tuanya, akan tapi itu semua tidak dia lakukan, tidak dia amalkan. Naam, dia menyia-nyiakan kedua orang tuanya sehingga kata malaikat Jibril, falam yudkhilahul jannah, kedua orang tuanya tidak bisa menjadi sebab dirinya, seorang anak yang durhaka tadi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadilah dia seorang abdun, seorang hamba yang syaqiyah, seorang hamba yang celaka. Fakultu amin, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka aku katakan amin. Thumma qala syaqiyah abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Kemudian ada pun amin yang ketiga, sebabnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbarnya pada tingkatan yang terakhir, malaikat Jibril mengatakan, celakalah seorang hamba yang ketika namamu disebut di sisinya, dia tidak mau bersalawat kepadamu, tidak mau mengucapkan salawat kepada dirimu. Ya Rasulullah, fakultu amin, maka aku katakan amin. Naam, ini syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam babnya man dzukira indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi, maka jelas ancamannya. Naam, dia adalah seorang hamba yang didoakan kecelakaan oleh siapa? Oleh manusia yang terbaik dan malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dia adalah seorang hamba yang celaka dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadzal haditsu fihi dalilun ala masyru'iyyati su'alil ulama anil ulumi syar'iyyah wa wujubil jawabi minhum fi hududi ma ya'lamun. Hadis ini yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, terdapat sebuah dalil tentang disyariatkannya bertanya kepada para ulama tentang ilmu-ilmu syar'i, perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Naam, bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan wajibnya menjawab pertanyaan mereka pada batasan-batasan yang diketahui, yang telah diilmui. Ketika tahu jawabannya, dijawab, dijelaskan sesuai dalil yang ada, sesuai yang ada di dalam Al-Quran, atau sesuai dengan apa yang ada di dalam As-Sunnah. Tidak boleh menyembunyikan ilmu ketika mengetahui ilmunya. Kemudian yang kedua, wafihi dalilun alal hadari min tati'i siyami ramadhan wa taqshiri fih. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الشَّقَاءِ وَبِجَانِبِ التَّحْذِيرِ مِنَ التَّضْيِيقِ وَالتَّقْشِيرِ وُجُوبُ الْإِنَايَةِ بِصِيَامِهِ وَالتَّرْغِيبِ فِي قِيَامِهِ. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang bahayanya, berhati-hati, harus waspada dari menyia-nyiakan puasa di bulan Ramadan, atau naam at-taqshir fi, melakukan at-taqshir, bermalas-malasan tidak menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, karena yang demikian itu adalah termasuk dari sebab-sebab kecelakaan, dari sebab kebinasaan seorang hamba tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu naam memanfaatkan waktu yang sangat berharga tersebut, karena tidak mungkin atau belum tentu dia bisa menemui bulan Ramadan di setiap tahun yang akan dia lalui. Bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir kita dapatkan, atau naam kita belum sampai, belum diberi kesempatan untuk masuk ke dalamnya dalam keadaan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia bisa menemui bulan Ramadan, tentunya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menemui bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Hendaknya dia harus semangat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu semua, di samping berhati-hati dari menyia-nyiakan naam bulan Ramadan dan bermalas-malasan di dalamnya, adalah wujubul inayah bisyami wa targhib fi qiyami. Harus wajib, bahkan wajib untuk memperhatikan puasa bulan Ramadan. Diperhatikan apa itu syarat-syaratnya, apa itu rukun-rukunnya. Demikian pula apa? perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa Ramadan harus betul-betul ditinggalkan, atau perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala bulan Ramadan harus ditinggalkan. Naam, wujubul inayah, dipelajari tentang bagaimana berpuasa di bulan Ramadan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga at-targhib fi qiyamih, bersemangat untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Qala fa inna man shoma Ramadan wa qama layaliyahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih, kama fil haditsil ladzi rawahu Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Karena sungguhnya orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia juga menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, salatut tarawih, dalam keadaan iman, ihtisab, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tidak riaan atau sum'ah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang dia berpuasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadan," barang siapa yang dia melakukan salat malam pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab, mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini perkara yang pertama yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala wa fihi dalilun ala wujubi birril walidain fi hali hayatihima bi sifatin daimah wa la nansa targhib fi birrihima ba'da wafatihima bis shadaqati anhuma wal istighfari lahumā wa silati qaribihima. Dan juga di dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya birrul walidain, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua semasa hidup keduanya, fi sifatin daimah, dengan sifat yang terus menerus. Artinya kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua itu kewajibannya terus menerus selama kedua orang tua itu masih hidup. Nam, tidak terputus ketika enam seorang anak sudah dewasa, tidak. Meskipun dia sudah dewasa, sudah menikah dan terus menerus, selama kedua orang tuanya masih hidup, enam wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wala nansa at-targhib fi birrihima, dan kita juga tidak melupakan untuk menghasung di dalam berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun keduanya telah meninggal dunia. Kedua orang tua masih hidup, wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ketika mereka kedua orang tua pun telah meninggal dunia, masih dihasung di dalam syariat Islam untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Keduanya sudah tidak ada, kita tidak bisa lagi berbuat baik, membantu atau menolong, atau menyenangkan keduanya. Bagaimana caranya? Kata beliau rahimahullah, bisa dengan as-shadaqati anhuma, bersedekah fi sabilillah, tapi pahalanya diniatkan untuk kedua orang tuanya yang telah wafat, atau istighfari lahuma, atau memintakan ampun kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Rabbirhamhuma, Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, atau bisa juga dengan menyambung tali silaturahmi kepada karib kerabat kedua orang tuanya. Qala wa bijan bi hadzal amri alladhi ja'al hasu alaihi fi nususil kitab was sunnah wa minha qaulullahi azza wa jal, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan di samping perkara ini semua, apa yang datang dari hasungan yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah untuk berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, dan sembahlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Banyak di dalam ayat-ayatnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggandengkan dalam perkara ketauhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, larangan berbuat syirik, ini digandengkan dengan wujubul bir, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, yang menunjukkan itu adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diantaranya, qauluhu azza sya'nuh, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Qala wa minas sunnah, dan diantaranya dalil dari hadis, anna rajulan salan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu liwaktiha, adalah salat tepat pada waktunya. Wa birrul walidain tsummal jihadu fi sabilillah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, tsumma ayyu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Nabi menjawab adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian laki-laki tadi bertanya kembali, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan-amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika itu ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan pergaulanku yang baik? Faqala ummuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Perbuatan baik yang engkau lakukan itu berhak engkau berikan kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian laki-laki tadi menjawab, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala thumma ummuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab untuk yang kedua kalinya, kemudian ibumu. Qala thumma man, qala thumma ummuk, demikian pula yang ketiga, sama dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Kau harus berbuat baik kepada ibumu. Ibumu, kemudian ibumu, sampai berapa? Tiga kali. Baru yang keempat, qala thumma man, qala thumma abuk. Baru yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada ayahmu. Ini menunjukkan tentang besarnya hak kedua orang tua, terlebih seorang ibu yang telah melahirkan nama anaknya ke dunia. Qala wa bijanibi dzalika kullih, fa innahu yajibul hadar min uquqil walidain sawa'un bil qawli abu bil fi'l, li'annahu min asbabis syaqa wa min asbabil uqubatil ajilati wal ajilah. Dan di samping itu semua, di samping wajibnya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka di sana juga dia harus memperhatikan perkara yang kedua, yaitu wajib berhati-hati dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Sama saja, apakah durhaka melawan kepada kedua orang tua itu dengan ucapan atau dengan perbuatan? Jangan. Naam, lemah lembutlah ketika berbicara kepada kedua orang tua. Demikian pula di dalam berbuat, harus diperhatikan jangan sampai membuat sedih atau marah kedua orang tuanya. Li'annahum min asbabis syaqa, karena uququl walidain ini termasuk dari sebab-sebab celakanya seseorang dan sebab-sebab dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, baik yang disegerakan ai di dunia ini al-ajilah, atau yang kedua al-ajalah yang ditunda ai nanti pada hari kiamat kelak wal iazubillah. Wa qad jaa'a nususun fil kitabi wa sunnah tubayyinu khataral uquq wa dararahu 'alal waqi'ina fi. Karena sungguh telah datang nas-nas, dalil-dalil baik di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan tentang bahayanya berbuat durhaka kepada kedua orang tua dan dararnya bagi orang-orang yang terjatuh di dalamnya. Wa min dzalik, di antaranya adalah Allah berfirman, "Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Janganlah engkau mengucapkan kepada keduanya meskipun itu hanya ucapan uff atau ucapan ah dalam bahasa kita, ketika diperintah, ketika dinasihati, jangan mengatakan demikian, jangan melawan, dan jangan sekali-kali engkau menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, ucapan yang santun, yang sopan, yang enak didengar, yang bagus seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wa minas sunnati ma jaa fil hadis, dan di dalam sunnah apa yang datang di dalam hadis, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada ridhonya kedua orang tua, dan kebalikannya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Wa yaqulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qulna bala ya rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian semua akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling akbar, yang paling besarnya. Naam, dosa-dosa benar, dosa-dosa besar sangat banyak jumlahnya, tapi di sana ada yang paling besarnya. Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya enam seorang anak ketika dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka diharapkan anaknya juga nanti akan berbakti kepada dirinya. Jangan salahkan ketika dia tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menyanyiakan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan balasan yang demikian. Karena al-jaza bin jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa yang dilakukan, kama tadinu tudan, sebagaimana yang kamu lakukan itulah yang akan diberlakukan untukmu. Kemudian yang terakhir, wa fihi dalilun ala tahdzir min ihmalus shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikri. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang tahdzir. Naam, harus berhati-hati dari ihmal, menyepelekan di dalam bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan namanya. Jangan tidak mau bersolawat karena nam disebutkan li'anna ihmala sholati wa taslim alaih inda zikrihi min asbabis syaqa allati yajibu an yuhadziraha kullu muslimin wa muslimah. Karena menyepelekan, tidak mau bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi alaihi sholatu wassalam ketika disebutkan namanya, ini termasuk dari sebab-sebab kecelakaan yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihi salam tadi, sehingga wajib untuk berhati-hati darinya setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Terlebih ketika di hari Jumat, perbanyaklah salawat, karena salawat yang kalian ucapkan akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fallahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, kita cukupkan dari sini. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.